Di radio aku dengar lagu kesayanganmu, ku telepon ke rumahmu, sedang apa sayangku? Malam minggu pukul 7 aku apel ke rumahmu, ku bersiul dan bernyanyi membayangkan dirimu. Tetapi mimpi apa aku semalam, kulihat engkau duduk berdua bercanda mesra dengan seorang pria. Kau cubit, kau peluk, kau cium. You're way too beautiful, girl. That's why it will never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over. Di radio aku dengar lagu kesayanganmu, ku tutupi telingaku dengan kedua tangan. I'll be watching you.